بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد نعم أبناء تدريب الدعاء فليقم جميعا فليقوموا جميعا tanpa terkecuali semuanya berdiri hede. Kita baca hadisnya, kemudian kita ngambil faedah dari syarahnya. Barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala dhammul hirs 'ala al-imara. Celaan bersemangat dalam mencari kepemimpinan. Al-hirs juga kalau bahasa kasarnya ya rakus. Barakallahu fikum. قال عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم dari عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه berkata telah berkata bersabda buatku ay kepadaku Rasulullah صلى الله عليه وسلم ya عبد الرحمن بن سمرة wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarata. Jangan anda meminta kepemimpinan. Fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Maka jika engkau diberikan kepemimpinan itu karena meminta, atau dari atau landasan meminta, karena engkau meminta maka engkau akan dipasrahkan kepadanya. Allah Azza wa Jalla berlepas diri dari engkau dan diserahkan kepadamu atau diserahkan dirimu kepada kepemimpinan tersebut. Wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Jika engkau diberikan kepemimpinan dengan tanpa engkau minta, maka engkau akan ditolong atasnya, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Wa idza halafta 'ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fa الذي هو خير وكفر عن يمينك متفق عليه. Dan apabila engkau bersumpah, apabila engkau bersumpah atas sebuah sumpah, lalu engkau melihat selain yang engkau sumpahkan itu lebih baik darinya, selain yang engkau sumpahkan itu lebih baik dari sumpah itu, apa bimbingan syariat? Fa tilladhi huwa khair, maka datangilah olehmu yang itu lebih baik. Wa kaffir an yaminika, dan tutuplah, artinya bayarlah kafarah ya dari sumpahmu, merdekakan budak atau memberi makan 10 fakir miskin, barakallahu fikum, atau memberikan pakaian, atau berpuasa 3 hari. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Mari kita lihat barakallahu fikum ucapan Sa'di rahimahullah. Hadzal haditsu ihtawa ala jumlataini 'azimatain. Hadis ini mengandung atas dua perkara yang besar, dua jumlah azimatain yang besar. Ihdahuma, salah satu di antara keduanya. Annal imarata wa ghayraha minal wilayati alal khalqi. Sesungguhnya kepemimpinan atau selainnya dari bentuk al-wilayat, kewalian, kepemimpinan atas makhluk apapun bentuknya. Kata beliau, la yambaghi lil abdi ay yas'alaha. Tidak boleh, tidak pantas bagi seorang hamba untuk memintanya. Wa yata'arradha laha, dan menampilkan atau menyodorkan diri. Wa yata'arradha laha, bal yas'alullaha al-afiyata was-salamata. Namun hendaklah dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla penjagaan dan keselamatan, al-afiyah, kesehatan, kebebasan, dan keselamatan dari kepemimpinan tersebut. Fa innahu la yadri, karena sesungguhnya dia tidak pernah tahu. Hal takunul wilayatu khairan lahu am aw syarran. Karena dia tidak tahu apakah kepemimpinan itu akan lebih baik buatnya atau lebih jelek, syarran. Wala yadri, dan dia tidak akan tahu. Hal yastati'ul qiyamu biha amla. Apakah dia mampu untuk menjalankannya atau tidak? Ya. Maka atas dasar itu Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, jangan engkau meminta. Kata beliau, fa'idha sa'alaha wa harisa 'alaiha. Apabila dia meminta kepemimpinan itu dan dia bersemangat atasnya, ada kecenderungan yang tinggi atau sampai sifat rakus di atasnya, wukila ila nafsihi, akan diserahkan kepada dirinya. Allahu Akbar. Subhanallah. Wa mata, kata beliau, wukilal abdu ila nafsihi lam yuwaffaq. Kapan saja seorang hamba itu dipasrahkan kepada dirinya sendiri, maka dia tidak akan diberikan taufik. Tidak akan mendapatkan taufik, barakallahu fikum. Wa lam yusaddad fi umurihi, dan tidak akan diberikan jalan yang bagus, kebagusan, kebaikan dalam semua urusannya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Wa lam yu'an 'alaiha, dan tidak akan dibantu atasnya. Li'anna su'alaha yunabbi'u an mahdzurai. Karena permintaan dia terhadap kepemimpinan itu memberikan sebuah informasi atas dua larangan. Yunabbi. Apa dua larangan itu? Pertama, al-hirsu ala dunya wari'asah. Adanya sikap kerakusan terhadap dunia dan kepemimpinan. Wal hirsu yahmilu ala raibati fit takhawudhi fi malillah. Maka sikap kerakusan itu akan menggiring, akan membawa kepada sikap raibah, meragukan di saat mendalami, berdalam-dalam atau menguasai secara penuh harta Allah subhanahu wa ta'ala. Raibah. Kedua, wal'uluwi ala ibadillah. Sikap tinggi atas hamba-hamba Allah. Terkait dengan harta, orang yang memiliki sifat keragu-kerakusan itu akan ada raibah, keraguan-keraguan terhadapnya. Dan yang kedua, akan muncul pada sifat kerakusan terhadap dunia dan kepemimpinan itu, yaitu al-ulu. Ingin menjadi di atas, tertinggi, di tengah hamba-hamba Allah subhanahu. Ini larangan. Yang kedua peringatannya, fihi nau'u tikali ala nafsi. Semangat untuk kemudian mencari kepemimpinan itu, ada sebuah perkara, yaitu ittikal ala nafsi, sebuah bentuk kepasrahan terhadap diri. Saya mampu. Saya bisa. Setelah itu akan tentu berbuntut wanqita'un 'anil isti'anati billah. Terputus. Kalau orang sudah wah, menganggap diri wah, dia akan terputus dari meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah. Allahu Akbar. Walihada qala, berdasarkan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wukilta ilaiha. Anda akan diserahkan kepada kepemimpinan tersebut. Terus mau laksanakan ya sendiri. Ya, barakallahu fikum. Lah kalau kepemimpinan urusannya besar diserahkan kepada diri kita sendiri, tidak mungkin akan sanggup. Mau ngurus diri kita tanpa ada bantuan dari Allah Azza wa Jalla, tidak pernah kita punya kemampuan. Sampai Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan al-khazlan, kerendahan, kehinaan pada seseorang itu adalah ayyakilakallahu ila nafsika. Al-khazlanu, kerendahan, kehinaan pada seseorang itu di saat Allah Azza wa Jalla menyerahkan dirinya, urusan dirinya kepada dirinya, tidak ditolong. Bagaimana kalau kaitannya dengan diserahkan urusan orang lain kepada diri kita sendiri? Tentu tidak akan punya kesanggupan, barakallahu fikum. Ya, sekarang kita saja yang sudah, ya, apa namanya, berkeluarga, mau mengurus istri dan anak kita, itu kan merasakan berat loh. Padahal di sana kita menemukan ada bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Sudah merasakan berat. Barakallahu fikum, yang setiap saat kita meminta bantuan, pertolongan, keberkahan, ya Allah, jangan kuserahkan urusan mereka terhadap diri. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Itu pun kita merasakannya berat. Bagaimana kalau pertolongan itu, barakallahu fikum, diangkat oleh Allah? Sudah beban. Membawa beban diri kita sendiri. Tidak akan pernah sanggup tanpa pertolongan Allah Azza wa Jal. Bagaimana kalau memikul beban orang lain tanpa pertolongan? Kata beliau rahimahullah, wa amma man lam yahris 'alayha wa lam yatashawwab laha. Adapun orang yang tidak pernah berkeinginan tinggi untuk memperolehnya dan tidak pernah memasang mata melirik untuk mendapatkannya, bal atathu min ghairi mas'alati. Kepemimpinan itu datang dengan tanpa dia meminta. Wa ra'a min nafsihi 'adama qudratihi 'alayha, dan dia memandang pada dirinya tidak ada kemampuan atas hal itu. Kalau dia diberikan amanah seperti itu, barakallahu fikum, fa innallaha yu'inuhu 'alayha, niscaya Allah akan menolongnya di atasnya. Allah akan menolongnya. Wa la yakiluhu ila nafsihi, dan dia, Allah, tidak akan menyerahkannya kepada dirinya. Kenapa? li'annahu lam yata'arrad lilbala'i. Karena dia tidak menampilkan diri, menyodorkan diri terhadap sebuah bala. Berarti kepemimpinan itu adalah bala di dalam hidup beban. Wa man ja'ahu al-bala'u bighairi ikhtiyarihi humila anhu. Kalau datang kepadanya bala itu, kalau datang kepadanya bala dengan tanpa dia yang memilihnya, dia yang berupaya untuk mencari bala itu sendiri, humila anhu, akan ditolong untuk memikulnya. Allahu akbar. Wa wufiqa lil qiyami biwazifatihi, akan diberikan taufik untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Wa fi hadhihi al-hal, maka dalam kondisi yang seperti ini, yaqwa tawakkuluhu 'ala Allah ta'ala, akan lebih kuat bentuk tawakalnya kepada Allah, memasrahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa mata qama al-'abdu bisababi mutawakkilan 'ala Allah najaha. Kapan saja seorang hamba itu tampil melaksanakan sebab-sebab kedua dalam kondisi dia bertawakal kepada Allah, najaha, maka dia akan beruntung. Barakallahu fikum. Wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasul alaihi salatu wassalam, u'inta alaiha, anda akan ditolong atasnya, dalilun ala annal imarata wa ghairaha minal wilayatid dunyawiyyati jami'atun lil amraini. Ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, anda akan ditolong atasnya, ini sebagai dalil bahwa kepemimpinan itu dan selainnya dari bentuk kepemimpinan-kepemimpinan duniawiyah, kepemimpinan dunia, kata beliau, menghimpun lil amraini dua perkara. Pertama, lid-din walid-dunya, menghimpun urusan agama dan juga urusan dunia. Fa innal maqsuda minal wilayati kulliha islahu dinin nas wa dunyahum. Maka yang akan dituju, yang menjadi tujuan sebuah kepemimpinan itu secara menyeluruh sifatnya adalah perbaikan terhadap keyakinan manusia, agama manusia, dan juga perbaikan terhadap dunia mereka. Subhanallah. Barakallahu fikum. Jadi ini terkait dengan al-wilayah, al-imarah, wal-wilayah di kehidupan dunia ini. Ya coba. Kalau sekiranya barakallahu fikum tidak ada kepemimpinan, maaf-maaf saja ya, di rumah tangga tidak ada pemimpin, apa yang akan terjadi? Ya, apa yang akan terjadi kalau tidak ada kepemimpinan? Bagaimana kalau masyarakat? Bagaimana kalau negeri kita yang luas ini tanpa kepemimpinan? Hancur lebur barakallahu fikum kehidupan padanya. Dunia rakyat ini akan hancur barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullah, tentu otomatis akan berimbas kepada agamanya. Orang sholat sudah tidak tenang lagi. Kenapa? Pembegal. Tidak ada polisi yang mau menangkap, yang mau ini. Karena tidak ada kekuasaan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau akan menjelaskan lebih dalam lagi. Walihada yata'allaku bihal amru wan nahyu. Karena ini gambaran kepemimpinan itu, maka terkait dengannya perintah dan larangan. Wal-ilzamu bil-wajibat. Memberikan penekanan ilzam terhadap kewajiban-kewajiban. Kemudian yang keberikutnya, war-rad'u anil muharramat. Mencegah dengan keras terkait dengan keharaman-keharaman. Wal-ilzamu bi-ada'il hukum. Dengan adanya kepemimpinan itu, akan dipaksakan, ditekankan, diwajibkan untuk penunaian hak-hak. Ya, oh ini punya hak, kerjakan, lakukan, berikan kepadanya hak. Ilzam. Kalau ada kepemimpinan itu, barakallahu fikum. Wa kadzalika umuru siyasati wal jihad. Demikian juga urusannya siyasah. Ai strategi untuk mengatur, barakallahu fikum, rakyatnya. Ya, siyasah. Wal jihad. Dalam hal imarah kepemimpinan itu, di situ ada jihad. Fahiya liman akhlasa fiha lillah wa qama bil wajib min afdalil ibadah. Maka kepemimpinan yang semacam ini, bagi orang yang mengikhlaskan padanya karena Allah dan dia melaksanakan al wajib bil wajib, kewajiban-kewajibannya sebagai pemimpin, min afdalil ibadah. Ini termasuk dari ibadah yang paling utama. Waliman lam yakun kadzalik min a'zamil akhtar. Barang siapa yang tidak mengikhlaskan padanya lillah. Bagaimana seorang mau ikhlas di awalnya sendiri sudah rebutan. Kan berat, barakallahu fikum. Ya sudah, kalau misalkan tersalah, ya coba merubah lagi. Semuanya itu kaitannya dengan agama yang kokoh, barakallahu fikum. Betapa banyak saudara kita yang sudah belajar ilmu agama kokoh terkapar karena masalah ini. Masalah kepemimpinan, masalah ingin menjadi orang nomor satu, masalah ini, masalah itu. Barakallahu fikum. Karena terkait dengan urusan dunia itu, kalau dikejar, semakin cantik, maaf-maaf saja. Kalau bahasa lain, semakin memikat. Ya? Yeah? Barakallahu fikum. Kalau sudah menyelam padanya, oh, bagaikan wanita yang sangat cemburu kalau ada orang yang menyemburinya. Tidak akan puas sama satu lelaki. Ya, dan dia tidak suka sama lelaki yang pencemburu. Gambaran dunia dalam bahasanya Imam Ibnu Qayyim rahim. Berarti akan tumbang siapapun yang memberikan senyuman, siapapun yang mendekat akan dilibas olehnya. Makanya disinilah letaknya majalis ilmu, ya ikhwani. Yang kita bergelut dengan dunia, ada yang menegur kita, ada yang mengingatkan kita, ada yang memberikan nasihat kepada kita. Harus bersyukur, barakallahu fikum. Jangan disia-siakan. Secapek apapun engkau dengan dunia, sekarang manfaatkan isi kesempatan yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menegur kita, menasihatkan kita, mengokohkan kita, dan seterusnya. Maka kata beliau, kalau dia tidak dalam kondisi demikian, maka dia berada dalam a'zamil akhtar. Berada dalam mara bahaya yang besar. Allahu Akbar. Kata beliau, walihada kanat min furudil kifaya litawakufi kathirin minal wajibat alaiha. Oleh karena itu, kepemimpinan itu termasuk dari furud al-kifayat. Kenapa? Karena banyak kewajiban-kewajiban itu berjalan karenanya. Litawakufi kathirin minal wajibati alaiha. Karena banyak kewajiban-kewajiban itu tidak berjalan kecuali dengan sebuah kepemimpinan. Subhanallah. Barakallahu fikum. Fa'inkilah. Sekarang ada pelajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Fa in kila, kalau dikatakan. Kaifa talaba Yusuf sallallahu alaihi wasallam wilayatal khazainil maliyah fi qawlihi qala ja'alni ala khazainil ardi. Bagaimana apa yang kita katakan? Di saat Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam meminta tugas untuk menjaga perbendaharaan kerajaan. Di saat Nabiullah Yusuf mengatakan, jadikanlah aku sebagai petugas menjaga perbendaharaan bumi, kerajaan di saat itu. Bagaimana mendudukkannya? Kila al-jawabu anhu qauluhu ta'ala. Maka jawabannya, kata beliau, ada di dalam firman Allah keberikutnya. Inni hafizun alimun. Sesungguhnya aku hafiz yang akan menjaganya dengan penuh keadilan, dengan penuh kebagusan. Alim, dan saya mengetahuinya. Bagaimana penjelasannya, kata beliau? Fahuwa innama talabaha lihadihil maslahah allati la yakumu biha ghairuhu. Sesungguhnya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam meminta kepemimpinan ini, wilayah ini, karena sebuah maslahat yang tidak bisa dijalankan oleh selain beliau. Subhanallah. Min al-hifdzil kamil, menjaga amanah ini dengan sempurna. Wal ilm, dan tidak ada yang punya pengetahuan bi jami'il jihad, semua sisi al-muta'alliqati bi hadhil khaza'in. Tidak mampu atau tidak memiliki pengetahuan terkait dengan semua sisi yang terkait dengan lumbung kehidupan itu, khaza'in, perbendaharaan. Min husnil istikhraj, bagaimana cara mengeluarkan lumbung tersebut sampai kemudian bisa menjadi tabungan. Wa husnil tasrif, kebagusan di dalam melaksanakannya, apa yang terdapat di dalam lumbung kehidupan itu. Wa iqamatil adlil kamil, dan menegakkan keadilan yang sempurna pada pembagiannya. Fahuwa lamma ra'al maliku istakhlasahu li nafsihi, maka di saat sang raja melihat ada kelebihan pada orang ini, ai hamba Allah ini, Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, istakhlasahu li nafsihi, sang raja memilih dia secara khusus, memilih dia, barakallahu fikum, wa ja'alahu muqaddaman alaih. Bukan hanya itu saja, sang raja memilih secara khusus buat dirinya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Kedua, wa ja'alahu muqaddaman alaih, dan sang raja menjadikan Nabiullah Yusuf lebih dari dirinya, muqaddaman alaih. Wa fil mahallil 'ali wajib alaihi aidan an-nasihah at-tamah, di posisi yang sangat tinggi maka wajib atasnya juga untuk memiliki nasihat yang tamah sempurna. Lil maliki, untuk sang raja, war ra'iyah, untuk rakyat, wa hiya muta'ayyinatun fi wilayatihi, dan dia telah ditunjuk dalam kepemimpinannya, sudah ditunjuk. Ya, disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Yusuf ayat 54, waqala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi, falamma kallamahu qala innaka al-yawm ladaina makin. Allah bercerita tentang ucapan sang raja, bawa dia kepadaku, setelah memberikan takwil mimpi, barakallahu fikum, sampai sang raja bermimpi. Ya, Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam kemudian memberikan takwil dari mimpi tersebut. Akan datang 7 tahun masa subur, 7 tahun masa paceklik. Barakallahu fikum. Sehingga melihat hal itu sang raja tertarik untuk memilih Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Di saat kemudian mengajak dia berbicara, maka sang raja mengatakan, sesungguhnya engkau pada hari ini di sisi kami makinun amin. Orang punya kedudukan dan menjadi kepercayaan. Dalam surat Yusuf ayat 54. Kita langsungkan kata beliau. Walihada, lamma tawalla khazainul ardi sa'a fi taqwiyati ziraati jiddan. Maka tatkala Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam memegang kendali terkait dengan perbendaharaan lumbung kehidupan yang itu merupakan hasil cocok tanam, Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam berupaya untuk menguatkan sisi cocok tanam pertanian, berarti jiddan, ya. Kata beliau, falam yabqa mawdi'un fid diyaril misriyah min aqsaha ila aqsaha yasluhu liz-zira'ati illa zar'a fi muddati sab'i sinin. Allahu akbar. Kata beliau, sehingga tidak tersisa di negeri Mesir itu dari ujung ke ujung, dari arah ke arah, yang memang cocok dan pantas untuk bisa atau bisa bercocok tanam, kecuali dipakai untuk bercocok tanam selama 7 tahun. Allahu Akbar. Thumma hasanahu wa hafidhahu dhalikal hifdhal ajib. Lalu kemudian beliau menampung, menjaga dengan penjagaan yang luar biasa. Thumma lamma ja'ati sinunul jadab. Maka di saat datang tahun-tahun paceklik. Sedikit lagi barakallahu fikum. Wattarran nasu ilal arza. Manusia sangat membutuhkan rezeki. Ya, namanya paceklik barakallahu fikum. Tapi 7 tahun berlalu dimanfaatkan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam, tidak menyisakan tanah di Mesir yang bisa dipakai bercocok tanam kecuali ditanami. Sehingga di masa-masa tahun paceklik, manusia berkebutuhan terhadap rezeki. Sa'a fil kailin nasibil adil. Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam tampil berusaha memberikan timbangan kepada manusia dari bahan pokok bil adil dengan penuh keadilan. Famana'at tujar min syira'i ta'am. Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam memberikan instruksi, ya, melarang para saudagar-saudagar untuk membeli makanan. Subhanallah. Ta'am. Khawfat tadyik alal muhtajin. Karena khawatir akan menyempitkan kebutuhan orang yang sangat membutuhkan. Allahu Akbar. Kalau ini dipergunakan oleh, ya, pemerintah kita, sekarang kan yang bermain ya para tujari, para pedagang-pedagang, barakallahu fikum. Ya. Sehingga khawatir Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam terjadi penghimpitan terhadap kebutuhan orang-orang. Wa hasala bidzalika. Dengan cara metode seperti ini, langkah seperti ini, terwujud minal masahi wal manafi syai'un la yu'addu wa la yuhsa. Terwujudlah banyak hal kemaslahatan dan kemanfaatan yang tidak bisa dihitung lagi. La yu'addu wa la yuhsa kama huwa ma'ruf. Sebagaimana yang ma'ruf, barakallahu fikum. Subhanallah. Ya, kita membaca hadis yang keberikutnya untuk kita hafal. Qala al-wafa'u bin nadhar. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ay yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara ay ya'si Allah fala ya'si. Rawahu al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bernazar untuk menaati Allah, maka hendaklah dia menaatinya. Dan barang siapa yang bernazar untuk memaksiati Allah, maka dia tidak boleh memaksiatinya. Rawahul Bukhari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Berarti yang punya hutang malam ini, dari tulab TD sampai kepada tahfidz, dia punya hutang. Artinya dua hadis untuk minggu yang akan datang biiznillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.